patut berteduh saat hati dalam kebimbangan, keresahan menggoda jiwa. Cinta yang ada dalam hati seringkali menyiksa batinku. Harus kemanakah ku sandarkan? Tiada lagi senyumanmu menghiasi hidup ini. Tiada lagi canda riang menghibur hati yang sepi. Berikan keresahan menggoda jiwa.